Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب عشرة النساء باب pergaulan dengan para wanita. Maksudnya adalah para istri. Fi hadzal bab yatakallamu al-ulama'u 'ala mu'asharati kulli wahidin min az-zawjayni li sahibihi. Isratun nisa mengingatkan kita pada judul kitab yang ditulis oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, kitab Isratun Nisa. Isinya adalah tentang pergaulan suami istri. Apa hak suami dari istrinya dan apa hak istri dari suaminya? Atau kewajiban istri terhadap suaminya dan kewajiban suami terhadap istrinya. Maka dikatakan di sini fi hadzal bab, di sini juga sama. Bab ini membahas fi hadzal bab yatakallamul ulama, para ulama membahas ala mu'asyarat kullu wahidin minaz zawjaini li sahibihi. Membahas tentang mu'asyarah, pergaulan masing-masing dari suami istri terhadap yang lainnya. Bagaimana pergaulan suami terhadap istrinya dan bagaimana pergaulan istri terhadap suaminya. Fayabnun fayubayyinun syai'an min huquqir rijal. Maka akan dibahas dalam bab ini sedikit dari hak-hak laki-laki terhadap istrinya. Wa ba'dhan min huquqil mar'ah 'ala zawjiha, dan sebagian dari hak-hak istri terhadap suaminya. Berarti di sini barakallahu fikum hanya disinggung sedikit saja untuk memperpanjang, memperluas pembahasan. Ada kitab-kitab yang khusus seperti Isyratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i dan lain-lainnya dari kitab-kitab para ulama. Kalau di sini dikatakan syai'an min huquqir rijal, sedikit dari haknya laki-laki terhadap istri, dan sebagian hak-hak istri dari suami. Wa taqaddamat al-isyarah ila syai'in min dhalik, dan sudah lewat isyarat kepada masalah ini di dalam mukaddimah. Di dalam mukaddimah kita bernikah. Mudah-mudahan masih ingat, sebelum masuk kita bernikah ada mukaddimah. Mukaddimah itulah yang dalamnya membahas tentang hak-hak suami terhadap istrinya dan hak-hak istri terhadap suaminya secara ringkas. Maka pada bab ini dibawakan hadis-hadisnya satu persatu, khususnya sesuai dengan syarat penulis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim saja. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim saja. Wa khulasu ma naqul huna, dan ringkasan dari apa yang kami katakan di sini, anna li kullin min az-zawjaini 'ala sahibihi huquqan. Ringkasnya bahwa masing-masing dari suami istri punya hak-hak masing-masing dan punya kewajiban masing-masing. Falyahris kullun minhuma 'ala ada'i ma 'alayhi tamman ghair manqus. Maka hendaklah yahris, bersungguh-sungguh, masing-masing dari suami dan istri, masing-masing bersungguh-sungguh untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Zauj punya hak, punya kewajiban. Zaujah punya hak, punya kewajiban, punya hukuk dan wajibat. Punya hukuk dan wajibat. Jangan diutamakan saling menuntut hak, tetapi yang diutamakan adalah tunaikanlah kewajiban-kewajiban. Baik, baru engkau akan mendapatkan hak masing-masing, imma di dunia atau di akhirat. Mengapa? Kalau yang dipentingkan haknya, ini hak saya sebagai istri. Mana suaminya berkata, mana hak saya? Akhirnya yang terjadi hanya bertikai, hanya berantem. Sehingga barakallahu fikum, yang harus dipikirkan adalah kewajiban-kewajibannya masing-masing. Hanya saja sebagai catatan, dalam bahasa Arab dua-duanya disebut hak. Makanya jangan bingung. Kadang-kadang diterjemahkan kewajiban, kadang-kadang diterjemahkan hak. Naam. Hak-hak ini kalau disebut dengan lahu maka haknya, hak untuknya. Tapi kewajiban-kewajiban adalah hakun alai. Paham? Jadi kalau kewajiban suami adalah hakun alaihi lizaujatihi, haknya suami untuk istrinya. Kalau kewajiban istri terhadap suami, hakun ala zaujah lizaujihi au lizaujiha, hak atas istri terhadap suaminya. Sehingga yang dimaksud di sini, baik kita lanjutkan. Di dalam kitab kita ini disebutkan dengan kalimat likullin minaz zaujaini ala sahibihi huquqan. Hak apa kewajiban? Hah? Kewajiban. Hak apa kewajiban? Kewajiban. Sebab disebut dengan kalimat ala. Disebut dengan kewajiban dengan kalimat ala. Kita ulangi kalimatnya. Anna likullin minaz zawjaini ala sahibihi huquqan, masing-masing suami istri terhadap yang lainnya atas mereka hak-hak. Jadi kalau atas mereka berarti kewajiban. Waliyahris kullun minhuma ala ada'in ala ada'i ma'alaih. Maka masing-masing dari suami istri bersungguh-sungguh untuk menunaikan kewajibannya tersebut untuk yang lainnya. Ini kewajiban istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri harus lebih dipentingkan. Taman secara sempurna. Ghairu manqus, tanpa dikurangi. Wa ma hadzal fal aula an la yushaddid. Tetapi bersama dengan itu, alla yushaddid sahibuha biistifaiha wa istiqsaiha, tetapi hendaklah masing-masing jangan yushaddid, jangan banyak tuntutan kepada yang lainnya. Suami jangan banyak menuntut pada istri, istri jangan banyak menuntut pada suami. Yang difikirkan adalah apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya. Yang dipikirkan adalah apakah dia sudah menunaikan kewajibannya. Bistifaiha, maka jangan yushaddid bistifaiha, jangan menuntut untuk disempurnakan haknya. Kamu belum melayani saya dengan baik karena pengen sempurna. Sang istri juga membalas, kamu tidak memimpin saya dengan baik dan tidak memberikan hak saya dengan baik. Itu namanya istiqsa. Apa istiqsa? Hitung-hitungan. Kemarin saya sudah bikinkan kopi, saya bikinkan sarapan. Lah timbalanmu apa? Balasanmu apa? Dihitung dari mulai melek mata sampai tidur. Kerjaan saya ini. Nah kerjaan kamu apa? Ikhwan ibn a'azakumullah, itu namanya istiqsa. La tusaddid bistifaiha wa istiqsaiha, jangan engkau menuntut sampai kemudian menghitung-hitungnya. Jangan. Berupayalah untuk melaksanakan kewajiban yang satu dengan lainnya. Sang istri berusaha untuk melaksanakan kewajibannya kepada suami, dan sang suami juga berusaha melaksanakan kewajibannya terhadap istri. Tayyib. Setelah itu barakallahu fikum, hak-hak dia yang dia dapatkan disyukuri, kekurangan-kekurangannya saling memaklumi. Kekurangan-kekurangannya saling memaklumi. Fa idza ra'a kullu wahidin minhuma hadhihi al-mu'amalah ar-rasyidah al-hakimah, kalau masing-masing sudah menjaga, memelihara masing-masing dari keduanya, kullu wahidin minhuma hadhihi al-mu'amalah, masing-masing menjaga dan memelihara mu'amalah ar-rasyidah al-hakimah ini, hubungan pergaulan yang lurus dan bijak ini, niscaya istaqamat umuruhum wasaluhat, niscaya perkara-perkara mereka akan tegak dengan baik, wasaluhat akan semakin baik, ahwaluhum keadaan-keadaan mereka. Wa in tashaddada kullun minhuma fi talabi haqqihi kamilan, kalau masing-masing tushaddid menuntut keras, masing-masing dari suami atau istri, fi talabi haqqih, untuk meminta haknya kamilan, sempurna. Wa tasahal an man alaihi alhaq fi adaih, sebaliknya kewajiban-kewajibannya mereka menggampangkannya. Tasahala, menggampangkan. Man alaihi haq, yang punya kewajiban, fi adaih, dalam penunaiannya. Nuntutnya besar, menuntut haknya, tapi kewajibannya dilupakan atau digampangkan. Tasahala. fathamaratu dalika al-aishin nakid, maka buahnya adalah kehidupan yang jelek. Al-ishratul murrah, pergaulan yang pahit. Yaqibuhal firaq, yang ujung-ujungnya cerai. Ujung-ujungnya cerai. Watafakkakal usar, kalau cerai akan berantakan rumah tangga. Anaknya entah kemana, pecah, rusak keluarga. Wa yanzi'uhumur rahmah, dan akan tercabut rahmat. Harusnya keluarga itu keluarga yang bahagia, yang diberi rahmat oleh Allah, tetapi justru keluarga yang panas. Sering percekcokan yang terjadi, rahmat tercabut, broken home, hancur rumah tangga. Padahal yang Nabi minta alaihi salatu wassalam, yang Nabi perintahkan alaihi salatu wassalam adalah samah idza qada wa samah idza qada. Rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang. Samhan idza qada, samhan idza qada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang yang dia kurang lebih, kalau dia memberi atau dia meminta, apakah dia membeli atau menjual. Karena dalam lafaz lain disebutkan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Samah ketika membeli dan samhan ketika menjual. Apa samhan? Tasamuh. Tasamuh penuh toleran, banyak memaklumi. Tak bisa, kilo sekilonya kurang 0, sekian, tambah lagi. Gak bisa, harus pas. Udahlah, kurang lebih, kurang dikit ya gak apa-apa, lebih dikit ya gak apa-apa. Sama saudara sendiri, begitulah yang namanya samhan. Allah merahmati seorang yang samhan idha syara, samhan idha ba', samhan idha qada, wa samhan idha qada. Hadis pertama dalam bab ini adalah hadis sabi' ba'da 300, hadis yang ke-307. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, min as-sunnati idza tazawwaja al-bikr 'ala thayyib aqama 'indaha sab'an thumma qasam, wa idza tazawwaja al-thayyib aqama 'indaha thalathan thumma qasam. Qala Abu Qilabah, walau syi'tu laqultu inna Anasan rafa'ahu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata termasuk sunnah. Kalimat minas sunnah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwa hadis ini marfu', walaupun ucapannya ucapan sahabat Anas ibn Malik, tetapi kalimat minas sunnah lahu hukmul marfu', hukumnya hukum rafa'. Apa makna hukum rafa'? Makna hukumnya hukum rafa', hukum marfu', seakan-akan itu ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kalimat minas sunnah ay sunnatin Nabi. Karena kalimat dari sunnah adalah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk sunnah kalau seseorang menikahi wanita yang perawan, maka dia tinggal di sana 7 hari di tempat istri barunya yang bikron. 7 hari thumma qasam, kemudian dibagi sesuai dengan gilirannya sebagaimana biasanya. Wa idza tazawwajat thayyib, tetapi kalau menikahi istri berikutnya adalah istri yang thayyib, yang janda, aqama indaha salasan, maka tinggal di sana 3 hari. Tsumma qasam, baru kemudian bergilir lagi seperti biasa. Qala Abu Qilabah, berkata Abu Qilabah, walau syi'tu laqultu, kata Abu Qilabah, kalau saja aku mau, aku bisa berkata, inna Anasan rafa'ahu ilan Nabi, bahwa Anas merafa'kan kepada Nabi, bahwa Nabi berkata. Sebab kalimat minas sunnah maknanya sama, bahwa ini dari Nabi. Minas sunnah, yakni dari sunnah Nabi, bahwa kalau menikahi perawan, tinggal di sana di istri barunya 7 hari, baru kemudian menggilir seperti biasa. Tetapi kalau menikahi janda, maka tinggal di sana 3 hari, di istri barunya yang janda ini, baru kemudian menggilir seperti biasa. Barakallahu fikum. Ini hadis pertama dalam bab Isyratun Nisa. Aktafi bihadal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.